ما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وَمَا يَفْتَرُونَ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-111 dan setelahnya dari surah Al-An'am masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya dari ucapan sumpah orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, yakni waqsamu billahi jahda imanihim la in ja'atum ayatun la yu'minunna biha. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sangat besar atas nama Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja Rasul bisa mendatangkan mukjizat, niscaya mereka akan beriman. Di ayat 111 ini kata Allah Subhanahu wa taala, walau annana, seandainya kami memenuhi permintaan apa yang mereka inginkan. Karena banyak permintaan-permintaan mereka, mereka minta agar supaya diturunkan kitab untuk mereka. Lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Kami tidak mau beriman kecuali kami juga diberikan Quran sama seperti diberikan maunya, semuanya diberi Quran, diwahyukan kepadanya. Barakallahu fikum. Mereka juga minta agar supaya malaikat diturunkan dari langit untuk mereka bisa mengetahui dan bisa mempercayai. Dan banyak permintaan mereka, permohonan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Mereka juga minta malaikat diturunkan. Seandainya kami memenuhi permohonan mereka, diturunkannya malaikat agar supaya mereka percaya. Barakallahu fikum. Karena mereka maunya malaikat jadi rasul. Law annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta. Seandainya saja malaikat-malaikat kami turunkan untuk berbicara langsung dengan mereka. Wa kallamahumul mauta, dan kami bangkitkan orang-orang di kuburan dan berbicara kepada mereka yang masih hidup tentang apa yang mereka dapati di alam sana, tentang kebenaran ucapan para rasul. Masya Allah. Wahsharna alaihim kulla shayin kubula, bahkan setiap umat kami bangkitkan semuanya, umat demi umat. Subhanallah. Umat demi umat, umatnya Nabi Fulan, umatnya Nabi Fulan dibangkitkan. Kemudian ditanya mereka, bagaimana apa yang kalian dapatkan, benarkah setiap rasul yang mereka bawa itu adalah kebenaran? Akan disampaikan kepada mereka bahwa yang disampaikan para rasul, yang ditunaikan oleh mereka itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa, kata Allah Subhanahu wa taala, makanu liyuminu, mereka tidak akan mau beriman. Bahkan ayat yang lain, walau ja'atum kullu syai', bahkan seandainya pun didatangkan apa yang mereka inginkan dari mukjizat-mukjizat, fala yu'minu hatta yarawal adab al-alim, maka mereka tidak mau beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih baru mereka percaya. Dari baru mereka percaya. Nanti setelah mendapatkan azab atau tertutupnya pintu tobat, baru mereka percaya. Seperti Fir'aun yang sudah mengap-mengap di dalam lautan, nyawanya sudah ditenggorokan, di saat tidak lagi diterima tobat seseorang, dia pun beriman, menyatakan imannya kepada Tuhan Bani Israel. Allah menolak al-an, apa baru sekarang wahai Fir'aun? Waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin, padahal selama ini engkau senantiasa melakukan pembangkangan dan engkau termasuk melakukan pengrusakan. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih mau menerima tobat seorang hamba selama nyawa itu belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, sudah terus, tidak lagi. Barakallahu fikum. Atau mereka sudah melihat matahari terbit dari sebelah barat menjelang kiamat. Subhanallah. Penyesalan belakangan. Nanti setelah mereka melihat adab, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan, inna muqinun. Kami percaya sudah, kami yakin sudah. Baik. Akan tetapi barakallahu fikum, keinginan mereka untuk kembali ke dunia itu cuma sekedar omong kosong. Baik. Sekedar omong kosong. Karena seandainya pun mereka kembali ke dunia, tetap mereka melakukan apa yang dulunya mereka lakukan dari kekufuran dan kesyirikan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Seandainya pun mereka dikembalikan ke alam dunia, la'adu limanuhu anhu, tetap dia melakukan apa yang dulunya dilarang. Tidak boleh kafir, tetap dia kembali kufur. Tidak boleh melakukan kesyirikan, kembali dia menjadi musyrik. Tidak boleh melakukan kemaksiatan, tetap dia berlaku maksiat. Subhanallah. Maka nul yu'minu, tidak pernah mereka mau beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Karena hidayah di tangan Allah subhanahu wa yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Ya, ada orang jenisnya memang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia melihat mu'jizat-mu'jizat. Tapi ada juga orang yang memang keras kepala, apapun dan bagaimanapun tidak mau dia beriman. Walaupun datang semua mukjizat-mukjizat diperlihatkan, bahkan dibangkitkan semua umat, umat demi umat, orang-orang yang dikuburkan di kuburan semua memberitahukan apa yang telah mereka dapat, tidak pernah mereka beriman. Malaikat pun diturunkan tidak mau juga. Walakin aktsaruhum yajhalun, akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang bodoh, tidak tahu al-haq. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikian pula kami jadikan untuk setiap nabi aduwwan. Jadi setiap nabi ada musuhnya dari kalangan syaitan. Syaitan manusia, syaitan jin. Ada musuh-musuh dari para rasul, setiap rasul. Masya Allah. Kata Allah SWT, laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Bukan cuma rasul kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang mendapat tantangan, rintangan dari orang kafir musyrikin. Semua rasul. Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablika. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Fasabaru ala ma tudzibu. Tapi mereka rasul-rasul itu sabar atas pendustaan kaum. Bukan cuma sekedar pendustaan. Wa udu disiksa disakiti. Bahkan sebagian nabi dibunuh oleh kaumnya. Subhanallah. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau mereka mendustakan engkau, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau juga didustakan oleh kaumnya. Subhanallah. Demikianlah, setiap rasul ada musuh dari kalangan syaitan, jin dan syaitan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Subhanallah. Mereka saling memberikan informasi, saling menyokong, saling menyemangati dengan kata-kata yang barakallahu fikum menghiasi perkara-perkara yang batil. Sehingga yang batil nampak indah. Kemungkaran nampak boleh-boleh saja. Zuhrufal qawli gurura, kata-kata indah memukau, menggiurkan, sehingga orang-orang pun tertipu, terkecoh dengannya. Karena syaitan ini menjanji-janjikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah SWT menjanjikan kepada kalian janji-janji, dan janji Allah hak, benar adanya. Ini hari pidatonya iblis nanti di hari kiamat. Waqala syaitanu lamma qudiyal amru, berkata syaitan iblis ketika diputuskan keputusan akhirat. Dia pun mengatakan inna allaha wa'adakum wa'adal haq, sungguh Allah telah menjanjikan kepada kalian. Dia berlepas diri. Sungguh Allah telah menjanjikan kepada kalian janji, dan janji Allah pasti. Wa'atukum, aku pun berjanji kepada kalian. Cuman aku yang menyelisih. Masya Allah. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum. Dulunya di dunia aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Tidak pernah aku paksa kalian melakukan maksiat. Aku cuma sekedar membisik-bisiki, mengiming-imingi, menghias-hiasi, memperindah. Pastinya betul. Ternyata kalian pun mau. Fala talumuni walumu ampusaku. Maka janganlah kalian menyesali aku, kata iblis, kata siapa. Sesalilah diri kalian sendiri. Baik. Fala talumuni walumu ampusaku. Ma ana alaik, ma antum bi, ma tib. Allahu billah. Fala talumuni walumu ampusakum. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian, membebaskan kalian sekarang dari adab ini. Di hadapan mereka adab sudah menanti. Kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku dari adab ini, sama-sama kita. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku ya mengingkari apa yang kalian lakukan dahulu di dunia, mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ini adu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Barakallahu bikum. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, jadikanlah dia musuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menurunkan Adam, menurunkan iblis dari surga, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian atas yang lainnya sebagai musuh. Baik. Maka setelah dinyatakan masing-masing musuh untuk yang lainnya, Allah menyatakan jalan keluar untuk menjadi selamat dari permusuhan ini, karena pergulatan akan tetap terus ada. Kata Allah SWT, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjuk, maka dialah yang tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Barakallahu fiik. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan melakukan ini. Tapi Allah telah menetapkan segala-galanya dan ada hikmah di balik segala sesuatunya. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Barakallahu fikum. Ini dua ayat pengingat kita tentang barakallahu fikum. Keinginan orang kafir musyrik untuk dinampakkan mukjizat-mukjizat di hadapan mereka. Allah mengatakan walaupun dan bagaimanapun mukjizat itu nampak di hadapan mereka, kalau mereka tidak mau beriman, tidak akan pernah mereka beriman. Sampai mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk beriman. Maka berimanlah ya dia dengan mukjizat-mukjizat yang dia lihat. Barakallahu fikum. Kemudian subhanallah. Kemudian Allah SWT menyatakan tentang musuh untuk setiap rasul dan musuh untuk setiap orang-orang yang beriman adalah syaitan. Barakallahu fikum. Sedikit tambahan tentang mukjizat ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang perempuan tua. Rasulullah dan para sahabatnya bertemu dengan perempuan tua. Walaupun mukjizat Rasulullah sangat banyak. Perempuan tua ini membawa beberapa gentong air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana engkau mendapatkan air ini?" Kata perempuan tua itu, perempuan tua ini perempuan tua yang memelihara anak yatim. "Dari mana engkau mendapatkan air itu?" Dia pun mengatakan, "Dari tempat ini sekitar beberapa hari perjalanan." Jauh tentunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah engkau memberikan untuk kami sedikit air?" Maka perempuan itu pun mengizinkannya. Maka semua gentong-gentong, semua wadah-wadah yang ada di di rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi penuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat perempuan tersebut. Barakallahu fikum. Diisi penuh semuanya. Kemudian ternyata tanpa terkurangi setetes air pun dari tempat atau wadah yang dimiliki perempuan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterima kasih tentunya memberikan hadiah untuknya. Perempuan terheran-heran dengan kondisi itu. Jadi, sesampainya di kampungnya, dia pun mengatakan, "Seandainya aku telah bertemu dengan seseorang, seandainya dia adalah tukang sihir, maka dialah tukang sihir yang paling hebat. Dan seandainya dia adalah seorang rasul, mengaku rasul, maka dialah rasul yang sesungguhnya." Tapi ujung-ujungnya nanti perempuan ini akan beriman bersama dengan kaumnya. Syahiruna di sini, mukjizat ini akan barakallahu fikum mempengaruhi juga banyak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat-mukjizat semakin memperkuat keimanan orang-orang di zaman itu, wallahul musta'an. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup kepada teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.